ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-21 dari kitab Al-Ghusl. Dan materi di bab yang ke-21 merupakan kelanjutan dari bab sebelumnya, di mana di bab yang ke-20 Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan materi tentang jawaznya, itu bolehnya seseorang mandi dalam keadaan uryan fil khalwa sekalipun atas satu afdal. Dan di bab yang ke-21 Al-Imam Bukhari menyebutkan bab atas satu fil ghusli indan nas, wajibnya memakai sitr, memakai hijab sehingga tidak terlihat auratnya tatkala mandi, ketika mandi dan bersamanya ada orang lain. Diwajib memakai sitr atau memakai pakaian yang menutupi auratnya kalau dia mandi bersama yang lainnya. Dan hadis Muawiyah bin Haida radhiyallahu taala anhu telah kita lalui di syarah bab sebelumnya. Nabi mengatakan ihfad aurataka illa min zaujatik wa ma malakat yaminuk, jaga olehmu auratmu kecuali dari istrimu atau hamba sah yang kau miliki. Dan di bab yang ke-21 beliau menyebutkan dua hadis, hadis Ummi Hani binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha dan hadis Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu taala anha, yang keduanya menunjukkan atas satur fil ghusl, memakai hijab atau penghalang ketika dia mandi. Qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah bin Maslama alqa' nabi an Malik Malik ibn Anas an Abi Nadhr maula Umar ibn Ubaid maula Umar ibn Ubaidillah an Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Talib akhbara Abu Murrah masyhur bi kunyati ismuhu Yazid anna usami Ummi Hani binti Abi Talib taqul dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fath فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه فقلت أنا أم هاني. Hadis yang telah kita lalui, kisah Ummu Hani radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan ketika hari Fathu Makkah, hari ditaklukannya negeri Makkah. Dan negeri Mekah ditaklukkan di tahun ke-8 Hijriah. Beliau berkata, aku datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dapatkan ketika aku datang beliau dalam keadaan mandi. Wa Fatimah tastur. Wa Fatimah putri beliau radhiyallahu anha, beliau yang memasang sitr atau yang menghijabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallam mandi. Faqal, maka ketika Ummu Hani radhiyallahu anha datang dan mengucapkan salam, Nabi sallam berkata, dari balik sitar tersebut man hadi, siapa ini, siapa yang datang. Faqultu ana Ummu Hani, maka Ummu Hani mengatakan ana Ummu Hani, Ummu Hani bintu Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wa wa alihi wasallam. Dan kelanjutannya telah kita ketahui bersama ketika Ummu Hani mengatakan anak Ummu Hani, beliau berkata marhaban bi Ummi Hani. Kemudian Ummu Hani ketika Nabi mengabarkan, ketika Nabi selesai mandi, beliau salat salat duha 8 rakaat. Setelah selesai salat, maka Ummu Hani menyampaikan hajatnya. Hajatnya yaitu untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Ali bin Abi Thalib. Inna ibna ummi itu Ali za'ama annahu qatilu qatilan rajulan. Ajartuhu. Katanya wahai Rasulullah, sungguhnya putra ibuku itu saudaraku Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan akan membunuh orang yang telah aku lindungi, Fulan ibn Hubairah. Maka Nabi mengatakan qad ajarna man ajarti ya ummahani, kami telah melindungi orang yang engkau lindungi wahai ummihani. Dan syahidin di sini wa Fatimah tasturu. Jadi kalau mandi dan ada orang lain, maka hendaklah dia mandi dalam keadaan tidak terlihat oleh yang lainnya. Terjaga auratnya dari pandangan manusia. Dan juga di kisah Ummu Hani bisa kita ambil faedah yang lainnya berkaitan dengan adab bertamu. Kalau kita bertamu, kemudian kita mengucapkan salam dan ditanya oleh sahibul bait, pemilik rumah, man hada atau man anta, siapa yang di luar, maka adalah kita menyebutkan namanya. Seperti Ummu Hani ketika dikatakan man hadi, siapa ini yang mengucapkan salam, maka Ummu Hani mengatakan ana Ummu Hani, ana Ummu Hani. Dan Nabi SAW ketika ada orang mengucapkan salam, kemudian beliau bertanya siapa di luar, maka ketika orang yang di luar mengatakan ana, maka Nabi mengatakan ana, beliau mengingkarinya karena mengatakan saya itu bersifat umum dan tidak menunjukkan siapa yang minta izin untuk masuk, hendaknya menyebutkan namanya ana Ummu Hani. Dan juga di kelanjutan kisah tadi yang disebutkan menunjukkan bagaimana Nabi SAW ketika datang ke beliau, kepada beliau tamu, beliau menyambutnya dengan lama. Ketika mengatakan ana Ummu Hani, Nabi mengatakan marhaban bi Ummi Hani, selamat datang dengan Ummu Hani. Dan ikramu dhaif itu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka wajib baginya untuk memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan makan tamu selain sesuai dengan hidangan, andal qudrah ketika mampu, maka yang lebih penting adalah menyambut dengan sambutan yang baik, dengan ramah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdan Abdurrahman, masmu Abdan Asanda Abdullah ibn Uthman, qala akhbarana Abdullah wa Abdullah ibn Mubarak, qala akhbarana Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ibn Sa'id an al-A'mash. Kalau al-A'mash ilman, siapa namanya al-A'mash? Siapa yang bantu? Sulaiman ibn Mihran. Tayyib. Ahsan. An Salim ibn Abi Jad, an Kurayb. Mawla ibn Abbas, an ibn Abbas. An Maymuna bint al-Haris. Khalat ibn Abbas. Qalat satartu al-Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaktasil min al-janabah. Faghasala yadayhi. Thumma sabba biyamini ala shimali. فغسل فرجه وما أصابه ثم مس بيده الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابع أبو عوانة وابن فضيل في ستر. لما مونا بنت الحارث رضي الله تعالى عنها بلي بركاته aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mandi dari janabah. Menutupi dengan sitr, dengan penghal kain menghalang. Maka ketika beliau mandi, beliau membasuh, memulai mandinya dengan membasuh kedua belah tangannya. Kemudian beliau menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya air. Faghassala farjahu ma asabah. Kemudian beliau mencuci farjnya dan apa yang terkena dari tubuhnya, dari janabah. Kemudian selesai membersihkan farjnya, beliau mengusapkan tangannya ke tembok atau ke tanah untuk menghilangkan cairan atau lengket atau janabah. Tsumma tawaddaa wudhu' li shalah. Setelah membersihkan tangannya, beliau berwudu sebagaimana wudunya tatkala hendak salat. Ghaira rijlaihi. Hanya saja beliau tidak mencuci kakinya tatkala berwudu tersebut. Mencucinya mengakhirkan setelah selesai mandi janabah. Tsumma fadala jasim ma. Kemudian beliau menggunakan air ke seluruh tubuhnya. Dan sudah kita lihat di riwayat yang lalu, setelah berwudu beliau membasuh kepalanya, menyela-nyela rambutnya, kemudian setelah itu menyiram kepalanya 3 kali, dan setelah itu baru menyiram seluruh tubuhnya. Tsumma tanaha. Kemudian beliau bergeser dari tempat semula, faghassala qadamai. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya. Ini hadis Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu taala anha, dan syahidnya satartu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harits istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membuatkan atau masang sitar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di hadis yang pertama, Fatimah putri Nabi sallallahu yang membuat sitar untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, atau satar fil ghusl indan nas, itu hukumnya wajib. Materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi sahihain, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-123 dari Kitabul Ilm, bab At-Ta'dil. Setelah beliau menyebutkan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib dan mengatakan Ali minni wa ana minhu, dan hadis Buraidah yang mana beliau mengatakan ka'anna ahabbun nisa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa rijal atau min rijal Ali, wanita yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Fatimah putri beliau, dan laki-laki yang paling beliau cintai adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang masyhur yang sudah kita ketahui bersama, yang mana di hadis tersebut disebutkan oleh Nabi SAW tatkala ditanya man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling kau cintai, beliau menjawab Abu Bakrin. Dan ketika ditanya min nisa, dan dari kalangan wanita, maka Nabi mengatakan ibnatu, putrinya, itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi jawab iskal ini oleh Ibrahim An-Nakhai, yakni min ahli baiti, Fatimah wanita yang paling dicintai, dan Ali laki-laki yang paling dicintai adalah dari keluarganya, dari ahli baitnya. Adapun secara umum, Abu Bakar adalah orang yang paling beliau cintai, dan wanita yang paling cintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Setelahnya beliau menyebutkan tentang keutamaan Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala. Kita membaca hadisnya. Qal Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Mani qal akhbarana Muawiyah ibn Amr qal akhbarana Zaidah an Asim an Zir an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin hawariya wa inna hawariya Zubair ibn Awam. Qala Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahih. Qala Abu Abdul Rahman Asyikh Mukmi rahmatullah huwa hadithun hasan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyan. Hawariya maknanya nasira. Setiap nabi itu ada penolong dari kalangan umatnya, dari kalangan sahabat-sahabatnya. Wa inna hawariya Az-Zubair ibn Awam, dan penolong adalah Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu dari sisi nasab pun sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau adalah putera bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, putera ibnu ammati bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bibinya? Ayy Mustafa. Ayy Mustafa ngantuk dari pelajaran tafsir alam. Bibi Nabi sallallahu yang merupakan ibunya Zubair bin Awam, masmuha. Siapa namanya? Ami Afiq. Abu Bakar dibantu. Ke belakang Abu Khair, bibi Rasulullah SAW yang merupakan ibunya Zubair bin Awam. Siapa namanya? Akhi Imad. Ahsanta. Sofia. Sofia bintu Abdul Muttalib. Beliau bibi Nabi SAW. Begitu pula ayahnya Al-Awwam, itu saudarinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dari arah ibunya, ibunya bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari arah ayahnya berarti ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Awam itu saudaranya Khadijah bintu Khuwailid, saudaranya Khadijah, dan Khadijah segitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ini Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala, dan beliau masuk Islam sejak kecil, sejak remaja masuk Islam, dan beliau berhijrah ke Habasyah, kemudian menikah dengan putri Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siapa itu? Salman. Zubair bin Awam menikah dengan putrinya Abu Bakar. Ahsanta. Asma bintu Abi Bakar. Asma itu istrinya Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala. Kemudian berhijrah ke Madinah dan melahirkan putra pertama dari kalangan muhajirin yang dilahirkan di Ansor, yang dilahirkan di Madinah, yaitu Abdullah ibn Zubair. Abdul Zubair putra pertama sahabat muhajirin yang dilahirkan di Madinah. Baik. Hadis lainnya sama. Qala wa akhrajal Imam Ahmad rahimahullahu taala fi fadl sahabah min tariq Muawiyah bin Amr bi thumma qala haddathana Hashim al-Qasim qala haddath Sufyan an Asim an Zain qala istadana Ibn Jurmuz Al-Ali radiyallahu ta'ala faqala man hada qala atau faqala Ibn Jurmuz yasa'din faqala i'danuluh i'danulah liyadkhul qatil Zubair an-nar inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli nabiyyin hawariya wa hawariya Zubair. Hasanah sama qali Muhammad rahimallahu ta'ala hadatsana Hashim wa Hasan qala hadatsana Syaiban an Asim an Zir an Zir bin Hubaysh qala istadana Ibn Jurmuz al-Alim fa qala man hada qala Ibn Jurmuz yasadin fa qala idan ula liyadkhul qatil Zubair an-nar Inni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair. Qala hadatsana Mu'ab ibn Amr qala hadatsana Zaid an Asim an Zir ibn Hubaysh qala sa'adana ibn Jurmuz al-Aliyyin wa ana 'inda. Faqala Ali bashir qatil ibn Sufiyyah bin nar. ثم قال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواليا وحوالي الزبير. قال عبد الله قال أبي سمعت سفيان يقول الحوالي الناصر. dari عاصم dari زير itu زير بن حبيش رحمه الله تعالى beliau berkata Ibnu Jurmuz meminta izin untuk menghadap Ali bin Abi Thalib. Dan ini kejadiannya setelah perang Jamal pada zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan sudah kita ketahui apa yang terjadi perang Jamal. Pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan pada perang tersebut hampir saja jika tidak dikarenakan makar orang-orang khawarij hampir terjadi atau hampir tidak terjadi peperangan, hampir masing-masing kembali ke tempatnya. Akan tetapi dikarenakan makar orang khawarij terjadi perang tersebut yang mengakibatkan Talha ibn Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma gugur di perang Jamal tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala seperti kita ketahui bersama, beliau adalah khalifah Amir Mu'minin pada saat itu. Hanya saja Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma menuntut agar Ali bin Abi Thalib segera menyelesaikan masalah para pembunuh Amir Mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang terjadi perangan itu tidak diridhai oleh Ali bin Abi Thalib, tapi perkara yang telah Allah takdirkan. Nah, setelah kejadian tersebut di sini disebutkan oleh Zaid bin Hubaysh Ibnu Jurmuz. Ibnu Jurmuz itu Amr bin Jurmuz, orang yang bunuh Zubair bin Awam di perang Jamal. Dikatakan Ista'dan Ibn Jurmuz, kata Ibn Jurmuz, Amr Ibn Jurmuz meminta izin untuk menghadap Ali bin Abi Thalib. Maka ketika ada orang minta izin, Ali bertanya, man hadap? Kata beliau, siapa yang minta izin? Maka dikatakan Ibn Jurmuz yasta'din, Amr Ibn Jurmuz meminta izin. Apa kata Ali bin Abi Thalib? I'danulah liyadkhul qatil Zubair an-nar. Izinkan dia masuk dan beri kabar bahwasanya pembunuh Zubair hendaknya masuk neraka. Masuk neraka. Maknanya beliau tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Jurmuz ketika dia membunuh Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Karena bagaimanapun Zubair bin Awam sepupu beliau, sepupu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib, Zubair bin Awam putranya Sofiyah, putra bibi beliau. Putra bibi beliau. Maka beliau mengatakan liyadkhul qatil Zubair an-nar. Katanya hendaknya masuk pembunuh Zubair yaitu Ibnu Jurmuz ke neraka. Aku mendengar Rasulullah bersabda inna likulli nabiyyin hawali wa hawali Zubair. Setiap nabi itu memiliki penolong dan penolongku adalah Az-Zubair, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Dan tentunya at-ta'dil, tazkiyah, pujian Nabi SAW untuk Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai tak terjadi peperangan antara para sahabat, antara Ali dengan Zubair dan Talha, tapi hal tersebut tidak menyebabkan mereka meninggalkan insaf, meninggalkan keadilan, tetap mengatakan kebenaran. Ali bin Abi Thalib tetap memuji Zubair ibn Awam dengan apa yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli nabiyyin hawariya wa hawari Az-Zubair. Dan kedua-duanya baik Ali bin Abi Thalib begitu pula Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Ketika mengkhabarkan al-Asyarah 10 sahabatnya di surga, setelah menyebutkan Abu Bakar, Umar dan Utsman, beliau sebutkan Ali dan juga Zubair bin Awam. Semuanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang telah dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.